Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Fa insyaallah kita akan membahas, memulai pembahasan pada kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajrumiyah. Langsung saja kita mulai pembahasan dalam kitab ini. Jadi mensyarah dari Muqaddimah Al-Ajrumiyah yang disusun oleh Ibnu Ajurum rahimahullahu taala. Pembahasan yang pertama di sini disebutkan judulnya Ta'riful Kalami. Ta'riful Kalami. Pengertian kalam. Jadi ta'rif ini maknanya pengertian atau definisi. Kalam, ya. Jadi kalam nanti akan disebutkan pengertiannya atau definisinya sesuai dengan kaidah dalam bahasa Arab. Jadi pengertian kalam di sini menurut atau dari sisi ilmu bahasa Arabnya atau dari sisi ilmu nahwu. Jadi bukan pengertian kalam, bukan pengertian kalam secara umum atau kalam terkait dengan syariat atau terkait dengan yang lain, tetapi yang disebutkan di sini ya, sebagaimana di sini pembahasannya tentang pelajaran ya, bahasa Arab terkhusus pada ilmu nahwu, maka pengertian yang disebutkan di sini adalah pengertian dari sisi nahwu, pengertian terkait dengan ilmu bahasa Arab. Ini ta'riful kalami, pengertian kalam. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, berkata musannif, ya, musannif itu penyusun Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Ya, tentunya yang dimaksud adalah Ibnu Ajurum. Jadi musannif yang dimaksud adalah Ibnu Ajurum. Beliau rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau. Beliau menyatakan dalam muqaddimahnya dalam matan Al-Ajrumiyah, al-kalamu huwa al-lafzul murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil-wad'i. Jadi beliau menyebutkan pengertian atau ta'rif atau definisi dari kalam, yakni al-lafzu, lafaz al-murakkabu, yang tersusun atau yang berupa susunan, al-mufidu, yang berfaedah, yang memberikan faedah atau memberikan makna, bil-wad'i, ya, dengan wad' itu dengan bentuk atau susunan dalam bahasa Arab, nanti akan dijelaskan masing-masingnya, ya. Jadi ini pengertian kalam yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum dalam muqaddimahnya, yakni al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Ini. Nah, kemudian penjelasannya, asy-syarhu, penjelasan. Jadi asy-syarh atau syarah, ya, biasa disebut syarah, ya. Jadi syarah itu penjelasan. Bada al-musannifu rahimahullahu, ya, musannif yaitu penyusun dari muqaddimah Al-Ajrumiyah Ya, jadi nanti kalau disebut musannif itu berarti Ibnu Ajurum, ya, yang menyusun Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Jadi musannif yaitu Ibnu Ajurum rahimahullah, ya, semoga Allah merahmati beliau, itu pada ya itu memulai bi ta'rifil kalami, dengan pengertian kalam. Ya, dalam kitab beliau memulai pembahasan tentang pengertian atau ta'rif dari kalam. Kenapa? Li'anna nahwa li'iqamatil kalami. Karena nahwu, ya, ilmu bahasa Arab ini, ya, ilmu nahwu, ini tujuannya untuk iqamatil kalam, untuk menegakkan kalam. Ya, jadi supaya kata-kata yang tersusun dalam kalimat menjadi kalam, ya, menjadi kalam yang sempurna, yang bisa difahami maknanya. Jadi bukan sekedar susunan kata, tetapi tidak diketahui atau tidak jelas maksudnya. Bukan seperti itu, tetapi dari kata-kata yang ada, itu bisa tersusun, ya, dan bisa difahami maknanya, bisa dimengerti maksud dari kalam tersebut. Ini. Jadi ini tujuan dari nahwu, iqamatul kalam, untuk menegakkan, untuk supaya kalam itu bisa bermakna dengan benar, dengan tepat, ya, bisa difahami maknanya dengan benar, dengan tepat, ya, tidak keliru. Ya, ini iqamatul kalam. Sehingga beliau memulai dengan pengertian dari kalam ini. Faqala, beliau menyatakan, ya, Ibnu Ajurum, ya, menyatakan, al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Pengertian tadi, ya, kalam adalah lafaz yang tersusun atau murakkab, al-mufid, yang memberikan faedah, memberikan makna, bil wad'i, dengan susunan dalam bahasa Arab, dengan contoh sesuai dengan yang ditunjukkan dalam bahasa Arab. Ini pengertian kalam. Fala budda ayyajtami'a fil kalami arba'atu umurin. Maka mesti, ya, fala budda, ya, la budda ini maknanya mesti, harus. Jadi mesti berkumpul dalam kalam tersebut arba'atu umurin, empat perkara, empat hal. Jadi suatu susunan kata-kata dia bisa disebut sebagai kalam itu ketika terkumpul padanya empat perkara, empat hal, sebagaimana yang disebutkan dalam ta'rif, dalam pengertian tadi, yaitu lafaz, al-lafzu, kemudian al-murakkab, kemudian al-mufid, kemudian bil-wad'i. Jadi ada empat ini, ya, ini. Nah, dijelaskan awalan yang pertama, ayyakuna lafzan, ya, dari al-lafzu tadi, ya, maka kalam itu berupa lafzan, berupa lafaz. Apa makna dari lafzan? Ay, yakni sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hija'iyyati. Ya, sautan, suara atau bunyi, ya, mustamilan, yang mencakup, yang mengandung, ala ba'dil hurufil hija'iyyati, pada sebagian dari huruf-huruf hija'iyah. Ya, jadi bunyi atau suara yang mencakup atau yang mengandung sebagian dari huruf-huruf hija'iyah. Ini yang dimaksud dengan lafaz. Ya. Kalau huruf-huruf hija'iyah, insyaallah semua sudah tahu, ya. Hamzah, ba, ta, atau alif, jim, dan seterusnya, sampai dengan ha, kemudian wawu, dan ya. Ini huruf-huruf hija'iyah. Nah, dari huruf-huruf hija'iyah tersebut, ya, sebagiannya nanti akan membentuk lafaz, ya, artinya ketika diucapkan, ya, kemudian bersuara, ya, ini, nah, suara-suara ini atau bunyi-bunyi ini yang tersusun atau yang mengandung dari huruf-huruf hija'iyah tersebut, ini yang dimaksud dengan lafaz, lafzun atau lafaz ini. Jadi yang dimaksud di sini, yang dimaksud lafaz di sini adalah shaut, suara atau bunyi. Sehingga ketika itu nanti berbentuk tulisan, ya, atau berbentuk atau berupa isyarat, isyarat mungkin dengan tangan atau dengan yang lain, ya. Jadi mengisyaratkan sesuatu, ya, kan terkadang dalam apa berkomunikasi, ya, kan bisa hanya dengan isyarat, mungkin tangan, mungkin apa gerakan kepala atau yang lainnya, tanpa ada suara, ya. Ini terkadang demikian bisa terjadi. Nah, yang semacam ini, yang dengan isyarat atau tadi dengan tulisan, ini tidak termasuk pengertian dari lafzon ini. Ya, lafaz. Kenapa? Karena itu bukan saut, bukan suara. Ya. Jadi ini lafzun, ya. Yaitu suara yang mencakup, yang mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah. Jadi apa yang diucapkan? Ini, yang diucapkan dengan lisan, yang bersuara, yang berbunyi, yang bisa didengar orang lain. Inilah maksud dari lafaz. Ini hal yang pertama. Kemudian yang berikutnya, sanian yang kedua. Ayyakuna murakkaban. Ya. Kalam tersebut, ya, itu berupa murakkab, yaitu susunan, ya, sesuatu yang tersusun. Ai, apa makna dari murakkab yang berupa susunan tadi? Mu'allafan min kalimataini au aksara. Jadi tersusun dari dua kata atau lebih. Ya. Kalau disebut susunan, ya, mestinya kan ada penyusunnya itu lebih dari satu. Kalau hanya satu, tidak disebut sebagai suatu susunan, ya. Yang namanya sesuatu yang tersusun kan, ya, minimal ada dua. Ini, jadi ini murakkab. Mu'allafan min kalimatain, ya, tersusun dari dua kata, au aksara atau lebih. Ini demikian. Secara asal demikian. Kalau dia tersusun dari dua kata atau lebih, maka ini yang tadi masuk dalam pengertian kalam. Sehingga kalau hanya satu kata, kalau hanya terdiri dari satu kata saja, maka ini tidak merupakan atau ini bukan murakkab, sehingga tidak memenuhi unsur dari kalam tadi. Misalnya dikatakan kitabun, kitab. Hanya satu kata, kitab, kitabun, atau al-kitabu. Ya, kalau yang semacam ini bukan kalam. Ya, tapi apa? Ya sekedar kata, ya, sekedar mufradat atau kosakata. Kitabun, kemudian maktabun atau masjidun. Ya, ini bukan murakkab, sehingga ini tidak termasuk unsur kalam tadi. Salitan yang berikut, yang ketiga, ayyakuna mufidan. Ya, kalam itu mufidan, memberikan faedah, memberikan makna, makna yang jelas, makna yang sempurna. Ai, maksudnya apa? Yahsunu sukutul mutakallimi alaihi. Yahsun, ya, jadi bagus atau baik. Sukutul mutakallimi alaihi. Orang yang berbicara itu diam dari ucapan tersebut. Ya, jadi ketika orang yang berbicara diam dari ucapannya, maka yang diucapkan tadi bisa difahami dengan baik, bisa dimengerti dengan benar. Ini maksudnya, ya. Yahsunu sukutul mutakallimi alaihi. Jadi pembicara ketika dia berhenti dari bicaranya, ini maknanya atau maksudnya benar atau baik, bisa diterima dengan baik, dengan benar. Ini mufid. Makna dari mufid artinya dia memberikan faedah, memberikan makna yang sempurna, yang utuh. Jadi apa? Tidak, istilahnya tidak ngambang. Tidak ada sesuatu yang ditunggu-tunggu. Tidak ada sesuatu yang rancu atau yang samar. Ini makna dari mufid. Ya. Ini. Misalnya kalau dikatakan In qama Zaidun, ya, ada satu kalimat dalam bahasa Arab ya, in qama Zaidun, jika Zaid berdiri, ya, hanya seperti itu, tidak dilanjutkan, kemudian orang berbicara berhenti, ya, ini in qama Zaidun, ya, jika Zaid berdiri, kemudian dia berhenti, maka apa, orang yang mendengar pasti akan masih ada sesuatu yang belum jelas, masih penasaran, ada yang ngambang kan dari makna kalimatnya. Jika Z berdiri, ada apa? Kenapa? Kan masih ada sesuatu yang harus dilanjutkan. Ya. In qama Zaidun, jika Z berdiri, maka aku akan berdiri. Nah, ketika ditambahkan maka aku akan berdiri atau kumtu, in qama Zaidun kumtu, jika Zaid berdiri maka aku akan berdiri. Nah, itu baru sempurna. Karena ada kata-kata lain yang melengkapi secara makna dengan sempurna. Itu mufid. Tapi kalau hanya seperti ini belum. Ini tidak termasuk mufid. Ya, karena masih ada sesuatu yang rancu atau sesuatu yang ditunggu-tunggu tadi. Jadi ini kalam, salah satu unsurnya tadi adalah dia mufid, memberikan faedah, yakni memberikan makna yang utuh, yang sempurna, yang lengkap, sehingga orang yang mendengar ini bisa mengerti ketika dia sudah berhenti bicara, bisa mengerti maknanya, bisa mengerti maksudnya ketika ucapan itu berhenti. Ya. Misalnya kataba Aliyun. Ya, ada kalimat kataba Aliyun. Ali menulis. Ini sudah mencukupi, sudah jelas Ali menulis. Ya, orang mendengar ucapan ini kataba Aliyun, Ali menulis, sudah paham, sudah tahu. Oh iya, Ali menulis. Ya, artinya tidak ada sesuatu yang rancu, tidak ada sesuatu yang ditunggu-tunggu. Ya, berbeda dengan yang tadi. In qama Zaidun, jika Zaid berdiri. Ya, seperti itu ya, dalam bahasa Indonesia pun ada perbedaan. Ini. Jadi ini, kalau yang seperti ini, kata Ba'aliyun ini mufid. Ya. Berikutnya, Rabi'an yang keempat, ayyakuna bil wad'i. Ya. Kalam tersebut, ya, berupa mungkin sedikit ada perbedaan, yang jelas di sini disebutkan bil wad'il arabi, ya, ai min kalamil arabi, yakni kalam tersebut itu dengan susunan atau dengan pola yang ada dalam bahasa Arab, mengikuti apa yang digunakan dalam bahasa Arab oleh orang Arab, ya, jadi min kalamil arabi termasuk dari kalam Arab, kalam sebagaimana yang digunakan orang Arab dalam berbicara. Jadi menyesuaikan dengan apa yang digunakan oleh orang Arab. Karena ini bahasa Arab, ya tentunya mengikuti sebagaimana yang digunakan oleh orang Arab. Dari susunannya, dari ungkapannya, dari bentuknya, dan seterusnya. Ini mengikuti, menyesuaikan dengan apa yang mereka gunakan. Ini bil wad'i. Di sana ada satu penjelasan yang lain tentang bil wad'i. Di situ dimaksudkan adalah kalam ini dengan sengaja diucapkan. Artinya diucapkan dengan maksud yang sengaja, bukan omongan yang ngelantur, bukan pembicaraan atau ucapan yang asal keluar sebagaimana ucapan dari misalkan orang yang gila atau orang yang mungkin kesurupan atau yang lain. Nah, kalau ucapan dari orang-orang yang seperti itu yang tidak disengaja dari dirinya, maka ini tidak termasuk kalam. Ini ada penjelasan yang lain tentang hal ini, tentang al-wad'i, bil-wad'i. Jadi ini empat hal yang menjadi unsur pokok pada kalam, dan ini empatnya harus terpenuhi untuk suatu ucapan itu disebut dengan kalam. Ya, berupa lafaz, kemudian berupa murakkab, kemudian berupa mufid, dan bil'i. Ketika empat-empatnya ini ada, terpenuhi, maka ucapan tersebut disebut dengan kalam. Nahu ulika, misalnya dalam ucapanmu, dalam kalimat ini, al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Ini berupa lafaz, saut, tadi suara diucapkan, al-ilmu nafi'un, ada suaranya, ada bunyinya. Kemudian murakkab tersusun dari dua kata. Kata yang pertama al-ilmu. Kata yang kedua nafi'un. Ya. Kemudian apa? Mufid. Memberikan faedah, memberikan makna yang sempurna, yang lengkap. Bisa difahami, ya. Artinya, maksudnya apa? Al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Artinya apa? Menunjukkan manfaat dari ilmu. Ya, kemanfaatan dari ilmu, makna dari kalimat ini. Orang faham ketika diucapkan ini, al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Ya sudah, tidak ada sesuatu yang tadi ngambang, atau yang samar, atau yang ditunggu-tunggu, tidak ada. Ini sudah, ya, sudah titik gitu ya, sudah bisa difahami. Ini mufid. Ya. Kemudian ini juga tersusun dengan susunan dalam bahasa Arab, sebagaimana yang digunakan oleh orang Arab ya, bil wad'i. Ini contoh dari kalam. Wa nahwu qawlihi ta'ala, dan contoh yang lain misalnya dalam ucapan Allah Ta'ala atau firman Allah Ta'ala di surah An-Nisa ayat yang ke-164, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah itu berbicara kepada Musa dengan benar-benar berbicara. Atau dan Allah itu benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini wa kallamallahu Musa taklima. Ini lafal diucapkan ya, ada suaranya, kemudian murakkab ya, tersusun dari lebih dari dua kata, bahkan di sini ada 4-5 kata. Wawu termasuk satu kata ya. Kemudian mufid memberikan faedah yang sempurna, makna yang sempurna. Bisa difahami maknanya, tadi sudah diartikan. Atau mungkin nanti bisa dicek di mushaf yang ada terjemahannya ya, dalam ayat ini. Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian bilwad'i, dengan susunan atau pola dalam bahasa Arab, sebagaimana ucapan orang Arab. Ini. Contoh yang lain, waqalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ucapan atau hadis dari Nabi, sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Ini makna atau arti dari hadis Nabi ini, sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niat-niatnya. Innamal a'malu binniyat, ya, hadis yang masyhur ya, yang terkenal di kitab Riyadhus Shalihin atau di Arba'in Nawawi. Hadis yang pertama yang disebutkan ini diriwayatkan oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini innamal a'malu binniyat, ini termasuk kalam. Kenapa? Karena memenuhi empat perkara tadi, empat hal tadi. Ini berupa lafal ya, diucapkan, ada suaranya ya, tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Kemudian murakkab ya, lebih dari dua kata tadi. Kemudian mufid ya, memberikan faedah, memberikan makna yang sempurna. Kemudian bilwad'i, bilwad'il arabi, dengan susunan, dengan bentuk ya, ucapan orang Arab, sebagaimana ucapan orang Arab ini. Fakullun min hadhil jumali kalamun nahwiyun, maka setiap kalimat-kalimat ini atau masing-masing dari kalimat-kalimat ini, dari contoh tadi ya, al-ilmu nafi'un, wa kallamallahu Musa taklima, innamal a'malu binniyat. Nah, masing-masing dari kalimat-kalimat ini adalah kalamun nahwiyun, kalam secara nahwu. Ya, jadi termasuk kalam atau pengertian dari kalam tadi secara nahwu. Ya. Di sini perlu diperhatikan nahwiyun. Jadi memang karena pembahasan di sini terkait dengan nahwu, maka tentunya batasannya juga sebagaimana batasan yang ada pada ilmu nahwu. Jadi bukan pengertian kalam secara umum tadi berbeda. Ada perbedaannya. Ya. Jadi ini kalimat-kalimat ini termasuk kalam nahwi, kalam secara nahwu. Ya, kenapa? Li tawaffur syurutil mutaqaddimati fiha. Karena ya, tawaffur ya, sempurna atau terpenuhi secara sempurna. Ya, tawaffur ini maknanya sempurna atau maksudnya terpenuhi secara sempurna, secara lengkap. Asyurutil mutaqaddimati fiha, syarat-syarat yang sebelumnya tadi. Ya, syarat-syarat yang disebutkan tadi, fiha padanya, pada kalimat-kalimat tersebut. Ya, dari contoh-contoh tadi, syarat-syarat yang tadi disebutkan, empat hal tadi ya, lafaz, murakkab, mufid, kemudian bil wad'i, ini terpenuhi semuanya, sempurna. Nah, karena terpenuhi semuanya, maka dia termasuk kalam. Kalam nahwi, secara nahwu. Ya. Wahia, yakni syarat-syarat mutaqaddimah, syarat-syarat yang disebutkan tadi apa? Al-lafzu, lafaz ya, berupa lafaz, wa tarkibu ya, tarkib ini berupa susunan, kemudian wal ifadatu ifadah atau tadi mufid, yakni memberikan faedah, memberikan makna yang sempurna, makna yang lengkap, makna yang bisa difahami. Wal wad'ul arabiyyu, dan dengan susunan atau dengan bentuk sebagaimana ucapan orang Arab. Jadi empat hal terpenuhi. Maka yang semacam ini disebut dengan kalam. Kalam nahwi. Jadi pengertian kalam secara nahwu. Ini pengertian atau ta'rif dari kalam yang disebutkan oleh musannif ya Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala. Dan kemudian dijelaskan oleh pensyarahnya. Baik. Ada catatan kaki di bawah, mungkin ada tambahan faedah. Yang pertama tadi, min kalamil Arab, ini sumbernya dari kitab Hasyiah Hasyiatus Siban, kemudian juga dari Syarah Al-Kafrawi. Kemudian penjelasan tentang al-ilmu nafi', ya, kalau mungkin nomor catatan kakinya berbeda, bisa disesuaikan ya. Dari contoh tadi, al-ilmu nafi' dijelaskan di bawah sesuai dengan nomor catatan kakinya ya, nomor 2 atau menyesuaikan. Dijelaskan, fal-ilmu nafi'on, ya, kalimat ini, al-ilmu nafi'on, kalamun indan nuhati, adalah kalam menurut para ahli nahu. Ya, indan nuhati, menurut para ahli nahu. Ya, an-nuhah itu ahli nahu. Kenapa? Li'annahu, karena dia lafzun berupa lafad, mustamilun ala ba'dil hurufil hija'iyyati, yang mengandung sebagian huruf-huruf hija'iyyah. Wahia al-alifu wal-lamu wal-ainu, ya, huruf-huruf hija'iyyah tersebut adalah alif, kemudian lam, kemudian ain, ya, kemudian lam, kemudian mim, ya, pada al-ilmu. Kemudian nafi'un ada huruf nun, huruf alif, huruf fa, huruf ain. Ini, jadi ini lafaz mengandung huruf-huruf hija'iyah tadi. Kemudian wa murakkabun. Ya, al-ilmu nafi' tadi itu murakkab. Kenapa? Litarakkubihi min kalimatain. Karena tersusun dari dua kata. Al-ula al-ilmu, kata yang pertama adalah al-ilmu, wasaniyatu nafi'un, kata yang kedua adalah nafi'. Ya, jadi tersusun dari dua kata. Maka tadi memenuhi syarat yang murakkab atau tarkib. Kemudian wa mufidun, memberikan faedah, memberikan makna yang sempurna. Li'annahu afadal ikhbara binaf'il almi. Kenapa? Karena dia memberikan faedah, memberikan makna al-ikhbar. Jadi mengkhabarkan tentang kemanfaatan ilmu. Ya, bisa difahami maknanya. Yaitu tadi menyatakan tentang manfaat ilmu. Al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Ya. Wa bil wad'il arabiyyi, ya, li'annahu min kalamil arabi. Ya, yaitu dengan wad', dengan bentuk bahasa Arab, susunan atau pola bahasa Arab, karena ini termasuk kalam Arab. Ya, ucapan dari orang-orang Arab. Kemudian ada faedah, kalau yang ayat tadi, ini alamat ayatnya, An-Nisa dari ayat 164, kemudian hadisnya, innamal a'malu binniyat, akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, wallahu lahu, dan lafaz ini untuk beliau, Imam Al-Bukhari, wa muslimun, dan ini juga disebutkan atau dikeluarkan oleh Imam Muslim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ada fawaidu, ya, di bawahnya catatan kaki ya, ada fawaidu wa tanbihatun, faedah-faedah, ya, fawaidu, ini jamak ya, dari faedah, jadi faedatun, ini mufrad atau tunggal, ya, faedatun, ya, kemudian kalau jamak menjadi fawaidu, faedah-faedah, wa tanbihatun, dan peringatan-peringatan. Awalan yang pertama, an-nahu huwa qawaidu, mungkin di ya disebutkan apa di situ, coba dilihat ya. Tarakal musannifu ta'rifan nahwi, ya, jadi penyusun itu atau tidak menyebutkan, ya, jadi menyusun Ibnu Hajjum tidak menyebutkan pengertian nahwu. Tarakal musannifu ta'rifan nahwi. Ya. Kemudian sesudahnya ya disebutkan an-nahwu atau ta'rifun nahwi, ya. Pengertian nahwu. Ya. Jadi sesudah itu disebutkan ini, jadi apa yang dimaksud dengan nahwu? Ya, karena tadi di atas disebutkan ada nahwu atau nahwi. Jadi pengertiannya apa? Ilmu nahwu huwa qawaidu yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa bina'an. Jadi nahwu adalah kaidah-kaidah untuk mengetahui, untuk mengenali keadaan akhir-akhir kata. Kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan akhir-akhir kata atau keadaan akhir kata-kata, ya, yakni kata-kata yang sudah tersusun dalam kalimat, ya, kata-kata yang sudah tersusun dalam kalimat, ya, kemudian keadaan dari akhir kata tersebut, ya, keadaan akhir dari kata-kata ini tadi, misalnya qoma atau zaidun, ya, kataba aliyun, ya, ini keadaan akhir seperti ini, Zaidun, Aliyun, huruf akhirnya atau keadaan huruf akhirnya. Itu ya. Jadi itu kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui keadaan akhir kata yang sudah tersusun dalam kalimat. Ya, i'raban perubahannya, wa binaan dan keadaan tetapnya. Artinya maksudnya apa? Jadi akhir kata ketika sudah tersusun dalam kalimat itu nanti ada yang bisa mengalami perubahan dan ada yang tidak berubah atau tetap. Jadi ini keadaan kata ada dua keadaan ini. Yang satu keadaannya bisa berubah, yang satu keadaannya tetap. Kalau yang berubah tadi disebut i'rab, yang tetap itu disebut bina. Nah, perubahan tadi, ya, nanti secara lanjut insya Allah akan dijelaskan ya dalam pembahasan berikutnya. Tapi secara umum begini, jadi perubahan tersebut itu nanti menyesuaikan dengan kedudukan ataupun fungsi dia dalam kalimat. Ya, perubahan akhir kata tadi, Zaidun atau Aliyun atau yang misalnya, ini nanti bisa berubah sesuai dengan kedudukan atau fungsinya dalam kalimat tersebut. Ya. Di sini dalam kalimat ini tadi ya, in qama zaidun atau kata aliyun, ini dhammah huruf akhirnya zaidun aliyun, ya, dalam kalimat yang lain dengan fungsi yang lain, kedudukan yang lain, nanti bisa berubah menjadi fathah zaidan atau aliyan, bisa berubah, bisa pula nanti menjadi kasrah zaidin atau aliyin, ya, seperti itu. gambaran secara umum dulu ya, seperti itu. Nanti pembahasan rincinya pada pelajaran-pelajaran mendatang insya Allah. Jadi ini perubahan semacam ini, inilah yang nanti dipelajari dalam ilmu nahwu. Ya, perubahan akhir kata itu tadi, ya, kaidah-kaidah untuk mengenali keadaan akhir-akhir kata yang tersusun dalam kalimat secara i'rab ataupun perubahannya tadi maupun keadaan yang tetap yang tidak berubah. Ya. Nah, kemudian orang yang ahli atau yang sudah bisa atau yang mengerti tentang ilmu nahwu atau yang terkait dengan hal nahwu tadi disebut dengan nahwiyun. Tadi disebutkan kalamun nahwiyun, jadi nahwiyun artinya kalam secara nahwu, atau kalau orang ya orang yang ahli dalam nahwu, nahwiyun. Jadi kalam nahwiyun, kalam yang terkait dengan nahwu tadi dalam pembahasan nahwu ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya, kharaja biqaulil musannifi al-lafzu. Ya. Tadi musannif Ibn Ajur menyebutkan pengertian al-lafzu, pengertian kalam apa? Al-lafzu. Nah, ketika disebutkan al-lafzu, maka tidak termasuk dari pengertian ini apa? Al-isyaratu wal kitabatu wa nahwuhuma. Jadi isyarah tadi, isyarat wal kitabah, kitabah penulisan. Jadi isyarat ataupun menulis ini ataupun yang semisalnya tidak termasuk dari makna al-lafzu. Karena tadi sudah disebutkan ya, makna lafzu atau lafzun adalah saut, suara. Nah, sehingga kalau hanya isyarat, isyarat indrawi dengan tangan atau dengan mungkin gerakan kepala atau yang semisalnya, ini tidak termasuk. Kalau dia tidak berucap, kalau hanya sekedar gerakan saja, maka ini tidak termasuk lafal. Ya, walaupun mungkin difahami. Ya, bisa ya, mungkin kita komunikasi tapi dengan ya, dengan gerakan seperti itu, mungkin paham maksudnya sesuai dengan kondisinya ya, bisa difahami. Tetapi kalau itu tidak bersuara, maka ini tidak tidak termasuk lafal. Hanya sekedar isyarat. Ya, ini tidak termasuk isyarat ya, tidak termasuk. Demikian pula kitabah, tulisan. Nah, kalau hanya sekedar tulisan tanpa diucapkan, ini juga tidak termasuk lafal. Misalnya berkomunikasi, ya, kalau mungkin sekarang ada media ya, sosial atau WA atau yang semisalnya, itu kalau hanya sekedar tulisan, ya, tanpa ada suara, ini juga tidak termasuk lafal, tidak termasuk kalam secara nahwu tadi, karena hanya tulisan. Ya, pengertian kalam secara nahwu ya, tidak termasuk, karena dia tidak termasuk lafal, bukan suara. Ya, ini. Jadi yang semacam ini tidak dimaksud, tidak termasuk atau tidak disebut sebagai kalam. Kalau sekedar isyarat, sekedar tulisan seperti itu atau yang semisalnya. Wa kharaja biqaulihi al-murakkabu al-mufradu. Dan tidak termasuk ucapan tadi murakkab adalah mufrad, yaitu kata yang hanya tersusun dari satu kata tadi atau yang berupa satu kata, yang berupa satu mufradat, satu kosakata. Misalkan kitabun, disebutkan kitabun, kitab, masjidun, masjid. Hanya satu kata, bukan dua kata atau lebih. Maka yang semacam ini bukan murakkab. Maka ini juga tidak termasuk. Atau misalkan disebut Zaidun, Zaid. Sekedar menyebut nama, Zaid. Atau Aliun, Ali. Atau yang semisalnya, ini juga tidak termasuk kalam. Wa kharaja biqaulihi al-mufidu. Dan juga tidak termasuk dari ucapan, dari makna al-mufid. Apa? Al-murakkabu ghairul mufid. Susunan yang tidak memberikan faedah. Ya. Nahu, contoh Abdullahi, Abdullah. Ini tidak termasuk murakkab. Alhamdulillah, tidak termasuk mufid. Karena faedah di sini bukan faedah tadi, tidak seperti pada kalimat, berbeda. Abdullah ini hanya sekedar menunjukkan penyandaran. Ya, Abdullah abdun lillah, hamba milik Allah, hambanya Allah. Ya, maknanya seperti itu. Ya, berbeda dengan tadi misalkan al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Ya, satu kalimat yang sempurna yang berbeda. Jadi yang semacam ini juga tidak termasuk mufid. Ya. Atau tadi in qama zaidun. Ya. In qama zaidun, jika Zaid berdiri, ini juga tidak termasuk mufid. Wa kharaja biqaulihi bil wad'i, dan juga tidak termasuk dari ucapan bil wad'i kalamun ghairul arabi kal ajami wa nahwihim, yaitu ucapan selain orang Arab atau ucapan yang di luar dari ucapan Arab seperti ucapan orang ajam dengan bahasa ajamnya atau yang semisalnya. Nah, kalau orangnya mungkin bisa mengucapkan bahasa Arabnya, tapi yang jelas ucapannya ini, ucapannya tidak sesuai dengan ucapan Arab, ucapan bangsa Arab secara umum, menyelisih dari kaidah-kaidah ataupun dari contoh-contoh dalam bahasa Arab. Maka yang semacam itu juga tidak termasuk kalam. Ini sedikit faedah dari pengertian tadi. Inilah pengertian kalam tersusun dari empat hal tadi: al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu, bil-wad'i. Dan empat-empatnya harus terpenuhi semuanya untuk bisa disebut sebagai kalam. Dan sekali lagi, pengertian kalam secara nahwu, secara bahasa Arab, secara ilmu bahasa Arab. Ya, ini. Dari ini ada yang ditanyakan? Jadi kalau di kita ini barangkali saya macam kata bahasa di dalam penyusunan kalimat, mungkin itu kira-kira. Yeah. Yeah. An-nahwu tadi ya, ilmu nahwu, kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti tata bahasa, ilmu tata bahasa bahasa Indonesia. Atau sintaksis ya. Iya, kalau misalnya kita kan ada contoh kalimat, logika, mungkin kalau dibatasi kalimat itu lengkap. Iya, ya, ya semacam itu. Ya, itu untuk penggambarannya ya, yeah. Itu semacam itu. Tapi yang perlu diingat, tetap itu tidak sama, ya. Ya, ini bahasa Arab sendiri, bahasa Indonesia sendiri. Tapi untuk menggambarkan atau apa ya, untuk memudahkan saja, itu kira-kira seperti itu. Dalam bahasa Indonesia seperti itu. Ya, tata bahasa, pokok kalimat, kemudian kalimat tambahan dan semacamnya tadi, semacam itu. Ya, nahwu nanti juga semacam itu. Ya. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Kemudian bil wad'i di sini kok kalamu ghairu arabi ka ajam wa nahwihim. Iya. Yeah. Ya tadi. Jadi yang tidak termasuk dari makna bil wad'i. Yeah. Jadi yang wa kharaja bi qawlihi bil wad'i tidak termasuk dari ucapan dari makna bil wad'i adalah kalam ghairul arab, ucapan selain bangsa Arab. Ya. Selain yang dikenal dalam bangsa Arab. Artinya kalau itu kata-kata bahasa Arab disusun ya. Kemudian lebih dari dua kata tadi. Tetapi orang Arab tidak paham. Orang Arab tidak tahu, tidak mengerti apa maksudnya, apa maknanya. Walaupun itu dengan kata-kata bahasa Arab. Ya. Tetapi ketika orang Arab tidak mengetahui, tidak mengerti, tidak faham maksudnya, maknanya, karena tidak sesuai dengan apa yang biasa mereka gunakan, maka ini juga tidak termasuk kalam. Ya, bisa difahami ya. Jadi berbahasa Arab tidak sekedar menyalin kata dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab saja, tidak. Tetapi susunannya pun nanti juga mengikuti sebagaimana yang biasa digunakan oleh orang Arab dalam menyusun kalimat, dalam mengungkapkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka maksudkan. Itu juga mengikuti, ada susunannya seperti ini. Ada contoh, ada contohnya atau tidak untuk menyatakan seperti ini dari orang Arab, dari bangsa Arab. Ya. Jadi tidak sekedar mengganti mufradat saja kemudian disusun persis dari bahasa Indonesia misalkan ya, karena kita bahasa Indonesia ya, dari bahasa Indonesia mengganti ke bahasa Arab sekedar mengganti atau menerjemahkan kata per kata saja, kemudian disusun seperti susunan bahasa Indonesia. Nah kalau sekedar itu bisa jadi itu difahami oleh orang Arab, bisa jadi tidak difahami oleh orang Arab. Kenapa? Karena susunannya berbeda. Susunan kalimatnya itu berbeda. Ada susunannya yang sama dengan bahasa Indonesia, tetapi ada susunannya yang berbeda. Nah, kalau kebetulan itu sama, dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Arab dengan susunan yang sama, yaitu termasuk kalam Arab, ya, sesuai dengan bahasa Arab, bisa difahami orang Arab, kebetulan sama susunannya. Tetapi kalau dari tadi bahasa Indonesia diterjemahkan kata per kata, disusun seperti bahasa Indonesia, kemudian hasilnya tadi susunan kata-kata bahasa Arab, tetapi orang Arab tidak paham, tidak mengerti ini maksudnya apa. Kata-katanya bahasa Arab, tulisannya bahasa Arab, tetapi maknanya tidak diketahui menurut orang Arab. Susunannya ya, susunan kata, susunan kalimat ini tidak diketahui, tidak difahami orang Arab. Maka yang semacam ini juga tidak termasuk kalam. Ini pengertian bilwat'i tadi seperti ini. Jadi dia harus sesuai dengan yang biasa digunakan orang Arab. Susunan kalimatnya sesuai dengan itu. Seperti itu. Ya. Ketika itu terpenuhi, baru itu disebut dengan kalam. Nah, kalau itu tidak terpenuhi ya tidak disebut dengan kalam, ya sekedar apa susunan kata-kata bahasa Arab saja. Ya, karena orang Arab tidak bisa paham, maka tidak disebut dengan kalam. Ini. Ya. Kita lanjutkan sedikit ya. Tamarinu, latihan-latihan. Nah ini untuk melatih ya, ada latihannya. Tamarinu, latihan-latihan. Awalan yang pertama. Wa alamat as-sahihi, letakkan tanda ya, tanda benar ya, dengan centangnya untuk menunjukkan benar ya. Jadi itu sahih. Alamat as-sahih, tanda benar atau centang. Amama kalamin nahwi, di depan kalam nahwi. Kalam yang sesuai dengan kaidah nahwu. Tadi ya, empat hal tadi memenuhi. Wa alamat al-khata'i, dan tanda khata, tanda salah atau keliru. Silangkan untuk menunjukkan salah atau keliru ya. Khata. Wa alamat al-khata'i, dan tanda salah. Amama ghairihi, di depan yang selainnya. Selain dari kalam nahwi tadi. Ma'a bayani sababi, dengan menjelaskan sebabnya. Kenapa ini kalam nahwi? Kenapa yang ini bukan kalam nahwi? Ini sebabnya ya. Contoh alhamzatu yang A, al-kitabu. Nah, ini kemudian dikasih tanda silang ya, di sampingnya ada tanda silang, khata. Keliru. Artinya apa? Ini bukan kalam nahwi. Bukan kalam sesuai dengan pengertian nahwu tadi. Kenapa? Li'annahu ghairu murakkabin, karena dia tidak atau bukan murakkab. Al-kitabu hanya satu kata ya. Bukan murakkab. Kalau murakkab kan tadi dua kata minimal. Dua kata baru disebut murakkab. Tapi kalau hanya satu seperti ini, al-kitabu, ini bukan murakkab, ghairu murakkab. Sehingga ini tidak termasuk kalam nahwi. Benar itu kata dalam bahasa Arab atau mufradat atau kosakata dalam bahasa Arab, benar. Al-kitabu, buku atau kitab terjemahannya ya. Benar itu, tetapi tidak termasuk kalam nahwi. Ya. Kalimat yang kedua, idza bada'a ad-darsu, jika pelajaran itu dimulai. Apa ini? Kalam nahwi atau bukan? Bukan. Bukan ya. Kenapa? Ya, ghairu mufid. Ya, tidak memberikan faedah atau makna yang sempurna. Masih ada sesuatu yang ditunggu, masih ada sesuatu yang ngambang ya. Idza bada'a ad-darsu, jika pelajaran itu dimulai, ada apa? Ya. Maksudnya ada kelanjutannya. Ya, jika pelajaran itu dimulai, maka para siswa memperhatikannya misalkan atau yang semacamnya. Yang jelas ini ghairu mufid. Yang ketiga, al-mustasyaru mu'taman atau mu'taminun. Al-mustasyaruh mu'taminun. Orang yang diajak musyawarah itu mu'taminun. Orang yang terpercaya. Kalam nahwi atau bukan? Iya. Ini kalam nahwi. Jadi dicentang. Ada tanda sahih benar. Kenapa? Li'annahu. Ya, karena dia memenuhi syarat-syarat tadi. Empat syarat terpenuhi. Ya. Ya, tadi lafaz, kemudian murakkab, mufid, dan bilwad'i. Terpenuhi semuanya dalam kalimat yang ketiga ini. Sehingga ini kalam nahwi. Itu ya. Sanian tamrin yang kedua. Wa kulla kalimatin minal kalimatil atiyati. Letakkan setiap kata dari kata-kata berikut ini. Fi kalamin nahwiyin. Pada kalam nahwi. Murakkabin min kalimataini. Yang tersusun dari dua kata. Ya, di sini disebutkan ada beberapa kata, kemudian disusun dengan disusun supaya menjadi kalam nahwi dengan dua kata, dengan tersusun dari dua kata. Contoh Zaidun, ya, yang disebutkan yang pertama Zaidun, yes, dibuat kalam nahwi Zaidun Talibun, ya, misalkan Zaidun Talibun, Zaid itu seorang pelajar, ya, ini. Ini kalam nahwi tersusun dari dua kata, ya, bisa difahami mufid, ya, lafaz, kemudian murakkab dua kata, ya, kemudian mufid faedahnya sempurna bil wad'i dengan susunan dari bahasa Arab. Zaidun talibun, Zaid itu seorang pelajar, ya. Ini al-maktabatu perpustakaan. Ada yang bisa tafadhol? Coba, bagaimana? Al-maktabatu atau apa? Maftuhun, terbuka atau buka. Al-maktabatu, tidak tanwin ya. Al-maktabatu, maftuhun. Oh ya. Benar ya, soal kemingkum. Maftuhatun. Ya, penjelasannya di lain waktu ya. Ya. Benar dengan ini, maftuhatun. Al-maktabatu maftuhatun. Ya, perpustakaan itu buka. Ya, ini terpenuhi empat syarat tadi. Ini kalam nahwi. Asyamsu, matahari. Apa? Gharab, gharabati syamsu, ya, gharabati syamsu, matahari itu telah terbenam, ya, kalau terbit apa? Syaraqa, syaraqati syamsu, syaraqat atau syaraqati syamsu, matahari itu telah terbit. Kalau terbenam, gharabati syamsu, sudah terbenam. Atau kalau sedang terbenam ya nanti bentuknya berubah ya, takhrubu. Ya, mungkin nanti di lain waktu saja. Ini sekedar contoh saja ya. Gharabati syamsu, matahari itu telah terbenam. Atau syaraqati syamsu, matahari itu telah terbit. Ini. Tamrin yang satu lagi, salisan yang ketiga, wa kullu kalimatin minal kalimatil atiyati fi kalamin nahwiyyin. Letakkan masing-masing kata dari kata-kata berikut ini pada kalam nahwi murakkabin min aksara min kalimataini, yang tersusun dari lebih dari dua kata. Tersusun lebih dari dua kata. Al-ma'u, air. Apa? Al-ma'u. Air itu ada di gelas. Filkubi. Air itu ada di gelas. Al-ma'u filkubi. Air itu ada di gelas. Misalnya. Ini kan tiga kata ya, al-ma'u, kemudian fi, kemudian al-kubi. Lebih dari dua kata ya. Yaktubu, menulis. Contohnya apa? Yaktubu. Atolibu atau misalkan aliyun. Terus? Ad-darsa. Ali menulis pelajaran. Yaktubu aliyun ad-darsa. Ali menulis atau sedang menulis pelajaran. Ini. Kemudian lam. Lam ini huruf nafi, bermakna tidak ya. Contoh? Lam ya. Iya, kalau contoh dari ayat seperti itu ya. Kita mengambil contoh dari ayat saja. Di surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu lam, ya, kemudian disertai dengan beberapa kata yang membentuk kalam nahwi. Ini. Jadi inilah pengertian kalam secara nahwu seperti ini. Ada yang ditanyakan? Baik. Kalau tidak ada untuk pertemuan kali ini, sampai ini dulu. Semoga bisa bermanfaat, bisa difahami. Walafu minkum untuk kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.